Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Khatil kiram azanillahu ayyakum. Kita lanjutkan pembahasan fatwa arkanil Islam, dan insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan membaca pertanyaan yang ke-90. As-su'al, ma hukmul ihtifal bima yusamma 'idal Seorang penanya mengatakan, ma hukmul ihtifal bima yusamma 'idal Apa hukumnya memperingati atau merayakan sebuah hari atau sebuah momen, yusamma 'idal yang disebut dengan hari ibu? Al ihtifal artinya memperingati atau merayakan. Baik, sebuah fenomena yang sudah tidak asing bagi kita semua, di mana kaum muslimin secara umum di negeri ini telah untuk yang kesekian kalinya mereka merayakan sebuah momen yang disebut dengan Hari Ibu. Dan ternyata kalau kita tengok bagaimana sejarah terkait dengan peristiwa tersebut, maka kita akan jumpai asal-muasal perayaan Hari Ibu ini bersumber dari orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Pada sebagian referensi disebutkan bahwa negara yang pertama kali merayakan Hari Ibu adalah Amerika Serikat. Terlepas dari keabsahan berita tersebut, ala kulli hal, yang jelas kaum muslimin di Indonesia bukan yang pertama kali merayakan atau memperingati Hari Ibu. Ternyata sudah didahului oleh orang-orang muslim, orang-orang non-muslim. Nah, kita akan lihat bagaimana penjelasan Syekh rahimahullah terkait dengan hukum merayakan Hari Ibu. Al-jawab, jawabannya kata beliau rahimahullah, inna kullal a'yad, sesungguhnya seluruh hari-hari raya, allati tukhaliful a'yad asy-syar'iyyah, yang bertentangan, tukhalif, yang menyelisihi, al-a'yad asy-syar'iyyah, hari-hari raya yang disyariatkan dalam agama Islam, kulluha a'yadu bida'in haditsah, maka semuanya adalah hari raya bid'ah hadisah yang baru atau yang diada-adakan. Lam takun ma'rufatan fi ahdi salafis soleh, yang tidak pernah dikenal di masa para ulama salafus soleh. Nah, beliau menegaskan sebuah prinsip yang sangat penting terkait dengan pembahasan ini, bahwa seluruh hari raya yang bertentangan atau menyelisihi hari-hari raya yang disyariatkan dalam agama Islam, maka semua hari raya tersebut adalah hari raya yang bid'ah, yang diada-adakan dan belum pernah sama sekali dikenal atau dilakukan oleh para ulama salafus soleh, baik dari generasi para sahabat maupun ulama-ulama setelahnya. Seandainya hal tersebut baik, niscaya mereka akan mendahului kita dalam memperingatinya. Namun ternyata tidak ada satupun ulama salafus soleh yang pernah memperingati hari ibu. Warubbama yakuru man sya'uha min ghairil muslimina aidha, kata beliau, dan bisa jadi perayaan tersebut, man sya'uha min ghairil muslimina aidha, bersumber dari orang-orang non-muslim. Dan sebagaimana telah kita sampaikan di awal tadi, ternyata dugaan beliau benar. Perayaan hari ibu bersumber dari orang-orang non-muslim. Sebuah referensi menyebutkan bahwa negara yang pertama kali melakukan perayaan tersebut adalah Amerika Serikat. Sehingga ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Fayakunu fiha minal bid'ah musyabahatu a'da'illahi subhanahu wa ta'ala, sehingga perayaan ini di samping termasuk bid'ah, kata Syekh, musyabahatu a'da'illahi subhanahu wa ta'ala, juga ada unsur penyerupaan, musyabahah, unsur tasyabbuh atau penyerupaan terhadap tradisi orang-orang kafir. Ada unsur tasyabbuh terhadap orang-orang non-muslim. Na'udzubillah min dzalik. Selain bid'ah, kata Syekh, perayaan tersebut juga merupakan sebuah tasyabbuh, ya, perbuatan menyerupai gaya hidup orang-orang kafir. Ya, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai gaya hidup suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Wal a'yadu syar'iyyah ma'rufatun 'inda ahli al-Islam. Adapun hari raya yang disyariatkan, hari-hari raya yang syar'i, ma'rufatun 'inda ahli al-Islam, maka telah dikenal oleh kaum muslimin. Wa hiya Idul Fitri wa Idul Adha wa Idul Usbu' yaumul Jum'ah, yaitu hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal, wa Idul Adha yang kedua hari raya Idul Adha itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, wa Idul Usbu' dan hari raya mingguan yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat. Ternyata hanya ada 3 hari raya dalam Islam. Walaysa fil Islami a'yadun siwa hadhil a'yadi tsalatsah, dan di dalam Islam tidak ada hari raya siwa hadhil a'yadi tsalatsah, kecuali 3 hari raya ini, kata beliau rahimahullah. Adapun selebihnya maka tidak ada dalam tuntunan agama Islam. Islam hanya mensyariatkan untuk kaum muslimin 3 hari raya. Wa kullu a'yadin uhditsat siwa dzalik. Kemudian beliau mengatakan, dan setiap hari raya uhditsat, yang diada-adakan. Siwa dzalik, selain 3 hari raya tersebut. Dan sekarang subhanallah sudah sangat banyak sekali dengan nama yang sangat bervariatif. Ada yang namanya hari bapak, hari anak. Ada juga yang diadaptasi dari kebiasaan orang-orang kafir, hari Valentine yang katanya hari kasih sayang dan lain sebagainya. Dan lebih parah dari itu, ada yang terkait dengan perayaan agama tertentu selain Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ada hari raya Natal, Paskah, Waisak dan lain sebagainya. Sehingga sangat membahayakan akidah seorang muslim ketika dia ternyata terlibat secara langsung dalam perayaan hari-hari raya agama selain kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai-sampai Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dzimmah, yang secara makna artinya barang siapa mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani, maka sama saja dia memberikan selamat kepada orang yang menyembah salib. Ya, kata beliau rahimahullah, selamat, Anda telah menyembah salib. Na'udzubillah min dzalik. Sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya. Sehingga sangat membahayakan akidah seorang muslim. Jangan sampai terlibat dalam berbagai perayaan yang mereka lakukan, apapun bentuknya, apakah dengan lisan hanya sekedar memberikan ucapan selamat, apalagi ikut mendukung dengan berbagai media atau sarana, bahkan sekedar merasa gembira atau ridho dengan perbuatan mereka, kata para ulama, hal tersebut tidak diperbolehkan. Fa innaha mardudatun ala muhdisiha. Maka seluruh hari raya tersebut, kata beliau, mardudatun ala muhdisiha, tertolak kepada para pembuatnya. Wa batilatun fi syari'atillah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan perayaan yang batil dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa membuat-buat perkara yang baru dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, yang bukan termasuk dari ajarannya, fahuwa radd, maka ajaran tersebut tertolak. Ay mardudun alaih, amalannya tertolak. Ghairu maqbulin indallah, tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga seluruh perayaan tersebut masuk dalam keumuman larangan dalam hadis ini. Segala bentuk amalan yang diada-adakan dalam agama Islam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkannya sama sekali. Amalan apapun itu, termasuk berbagai perayaan untuk memperingati hari-hari tertentu, maka seluruh perayaan tersebut tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa saja yang melakukan suatu amalan laisa 'alaihi amruna, yang bukan merupakan perintah dari kami, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Nah, di sini riwayat Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Kalau yang pertama tadi muttafaqun alaih, keabsahannya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan keduanya memiliki makna yang hampir sama. Baik, ini dalil yang menunjukkan bahwa segala peringatan atau perayaan yang dilakukan oleh kaum muslimin selain pada ketiga hari raya tersebut, maka perayaan-perayaan tersebut tertolak dan termasuk bid'ah. Wa idza tabayyana dzalik, dan apabila telah jelas hukumnya, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa hukumnya adalah haram, ya tidak boleh merayakan hari-hari raya bid'ah tersebut. Fa innahu la yajuz fil 'id alladhi dzukira fi su'al, maka tidak boleh memperingati hari raya yang telah disebutkan dalam pertanyaan tadi, wal musamma 'aidal um, yang dinamakan dengan hari ibu. Nah, telah beliau jelaskan argumennya secara mendetail pada uraian sebelumnya. Ya, termasuk bid'ah, bahkan ada unsur apa? Tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Maka kata beliau kesimpulannya, la yajuzu fihi ihdatsu syai'in min sya'airil 'id, maka tidak diperbolehkan untuk mengadakan sesuatu pun, ihdats, mengadakan sesuatu pun, min sya'airil 'id, dari berbagai simbol perayaan hari-hari tersebut, berbagai syiar, berbagai simbol yang identik dengan hari-hari tersebut, apapun bentuknya, kata beliau rahimahullah. Ka'idharil farah wasurur, seperti misalnya menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan. Ya subhanallah, sekedar ikut berbahagia atau bersenang-senang dengan keberadaan hari tersebut tidak diperbolehkan. Wa taqdimil hadaya, atau memberikan hadiah. Ini lebih parah lagi, memberikan hadiah atau mengucapkan selamat kepada para pelakunya. Wa ma asybaha dzalik, dan yang semisalnya, maka tidak diperbolehkan. Bahkan sekedar menonton acara perayaan yang mereka lakukan dengan berbagai ritualnya, sekedar menonton atau menyaksikan, maka tidak diperbolehkan. Wal wajib 'alal muslim, dan yang diwajibkan bagi seorang muslim, an ya'tazza bidinih, hendaknya dia merasa mulia dengan agamanya. Wa yaftakhiru bih, dan merasa bangga dengannya. Seorang muslim harus merasa bangga dengan agamanya, harus merasa bangga dengan atribut Islam yang dia kenakan, Jangan sebaliknya, justru merasa malu untuk menamakan atau memperlihatkan atribut Islami yang dia pakai. Jangan sampai seperti itu. Wa an yaqtasira ala ma haddahullah ta'ala wa rasuluh. Dan hendaknya dia merasa cukup dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fi hadzal dinil qayyim, di dalam agama yang lurus ini. Alladzi irtadahu Allah taala li'ibadi, yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Untuk melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan saja begitu sulit. Ya, begitu berat untuk melakukannya dengan sempurna. Sehingga jangan ditambah-tambah dengan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Tidak disyariatkan dalam agama Islam. Fala yazidu fihi wa la yanqusu minhu. Sehingga jangan ditambah dan jangan dikurangi. Baik, ini mauqif pertama yang hendaknya dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Ya, kata Syekh, seorang muslim harus merasa bangga, harus merasa mulia dengan keberadaan agama Islam. Jangan justru sebaliknya, merasa malu, apalagi kemudian ikut mendukung berbagai ritual yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Kemudian mauqif yang kedua, kata beliau, mauqif, ya, sikap seorang muslim yang benar dalam hal ini, kata beliau, walladzi yanbaghi lil muslim aidan, dan yang hendaknya juga dilakukan oleh seorang muslim, alla yakuna imma'atan, hendaknya dia jangan menjadi seorang pengekor. Imma'ah, seorang pengekor. Yattabi'u kulla na'ikin, yang mengikuti setiap ajakan, setiap seruan. Balian bagi an yukawwina syakhsiyatahu, bahkan hendaknya dia membentuk kepribadiannya, syakhsiyah, kepribadiannya, bimuktadha syariatillahi ta'ala, sesuai dengan tuntutan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus benar-benar selektif dalam menyikapi berbagai tren yang berkembang di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui asal-usulnya, tanpa menilainya menurut pandangan agama Islam. Sekali lagi, harus benar-benar selektif dalam menyikapinya, baik berupa berbagai model pakaian misalnya, atau potongan rambut, dan lain sebagainya. Kita punya sebuah prinsip yang sangat mulia dalam agama ini, al-ilmu qablal qawli wal amal, berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jangan sekedar ikut-ikutan menjadi pengekor, ya, tanpa mengetahui asal usulnya. Kalau ternyata tren tersebut bersumber dari orang-orang kafir dan ternyata identik dengan mereka, maka jangan diikuti, jangan dilakukan. Na'udzubillah min dalik. Ya, ada unsur apa? Tasyabbuh terhadap orang-orang kafir, penyerupaan gaya hidup orang-orang kafir. Nah, sehingga hati-hati, jangan sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui asal-usulnya. Nah, ini sebuah prinsip yang sangat mulia. Dan Syekh benar-benar mengetahui bagaimana kondisi kaum muslimin saat itu. Ya, begitu banyak kaum muslimin di berbagai negeri, terutama anak mudanya, para pemudanya, yang telah tenggelam dengan berbagai tradisi orang-orang kafir, budaya orang-orang barat. mulai dari ujung rambut sampai bawah kaki. Model potongan rambutnya, cara berpakaiannya, pola makannya, gaya hidupnya, gaya bicaranya dan lain sebagainya. Persis seperti yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak 14 abad yang lalu. Latattabi'unna sanana man kana qablakum, kata Nabi alaihi wasallam. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddah, kata beliau, setahap demi setahap. Digambarkan dalam hadis yang lain seperti sebuah anak panah memiliki bulu-bulu yang seimbang, persis seperti itu. Persis mencontoh perbuatan mereka. Nah, maka Nabi alaihi wasallam menekankan lagi, hatta law dakhulu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Bahkan seandainya kalian atau mereka masuk ke sebuah lubang biawak, la dakhaltumuhu, pasti kalian juga akan masuk ke dalam lubang tersebut. Ini menggambarkan betapa kaum muslimin sudah sangat, ya, sangat parah, ya, tasyabuh mereka terhadap orang-orang kafir. Nah, para sahabat pun bertanya, ahli Yahud wa Nasara, ayah Rasulullah, apakah yang ada maksud orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan sekarang kita membuktikan kebenaran sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, benar-benar terjadi. Nah, sehingga tentunya apa yang beliau sampaikan tadi bukan hanya sekedar informasi, ya, berita untuk para sahabat, tidak. Di dalamnya terkandung apa? Tanbih, peringatan untuk para sahabat dan seluruh kaum muslimin. Jangan sampai seperti mereka. Nah, Nabi alaihi wasallam telah memberitakan sejak dulu akan ada sebagian kaum muslimin yang mencontoh mereka, yang melakukan tasyabuh terhadap mereka. Jangan sampai kita termasuk bagian dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hatta yakuna matbu'an la tabi'an. Syekh menjelaskan tadi, hendaknya seorang muslim berusaha untuk membentuk kepribadiannya sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hatta yakuna matbu'an, sehingga dia menjadi pribadi yang diikuti. La tabi'an, bukan sekedar pribadi yang ikut-ikutan. Wa hatta yakuna uswatan la muta'assiyan, dan supaya dia menjadi seorang suri tauladan, uswah, contoh yang baik. La muta'assiyan, bukan hanya sekedar seorang pengekor, seorang penjiplak. Lianna syari'atullahi walhamdulillah kamilatun min jami'il wujuh. Karena sesungguhnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Sehingga jangan ditambah atau dikurangi. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridha agama Islam sebagai agama untuk kalian. Nah, sebuah dalil yang begitu tegas menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam telah sempurna. Ya, termasuk dalam penetapan hari rayanya. Ya. Sehingga tidak perlu untuk ditambah-tambah lagi. Kemudian di akhir pembahasan beliau mengingatkan, wal ahakku man atau min an yuhtafa biha yauman wahidan fisanah, kata beliau, dan seorang ibu lebih berhak untuk dihormati, an yuhtafa, atau dimuliakan sepanjang tahun daripada cuma satu hari saja. Seorang ibu berhak untuk dimuliakan sepanjang tahun, bukan hanya satu hari saja. Itu pun dengan cara yang syar'i, ya, dengan kaifiyah yang syar'iyah. Kita memuliakan seorang ibu dengan tuntutan agama Islam, dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan dengan cara-cara seperti itu. Balil um lahal al haq ala auladiha an yar'uha. Bahkan seorang ibu memiliki hak yang harus dijaga oleh anak-anaknya. Wa an ya'tanu biha, dan untuk diperhatikan oleh mereka. Nah, dan bahkan hak seorang ibu begitu besar dalam agama Islam, ya, telah ma'ruf ladaina, telah kita ketahui bersama. Nah, sekedar mengucapkan ah saja tidak diperbolehkan kepada seorang ibu, apalagi ucapan-ucapan yang menyakitkan, ya, apalagi berbagai tindak kekerasan secara fisik terhadap seorang ibu, lebih tidak diperbolehkan. Nah, wa an yakumu bi ta'atiha fi ghairi ma'siyatillahi azza wa jal, dan untuk mereka taati selama bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama perintah tersebut bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang anak mampu untuk melakukannya, maka wajib untuk ditaati. Fi kulli zamanin wa makanin, di setiap waktu dan tempat. Nah, tidak hanya pada satu hari saja ketika perayaan hari ibu, ya, seorang ibu berhak untuk dimuliakan sepanjang hidupnya, ya. Tidak hanya sepanjang tahun saja, tapi sepanjang hidupnya berhak untuk dimuliakan. Itu pun dengan cara-cara yang syar'i, ya. Sebagaimana beliau jelaskan secara global di akhir paragraf ini. Nah,